na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, dan para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan rahmat dan ni'mat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang sangat banyak, rahmatnya yang tiada terhingga. Malam ini kita bisa kembali duduk bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mempelajari wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mengumpulkan kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita seluruh yang kita butuhkan dalam menggapai ridho Allah, mengetahui yang halal dan yang haram, mengetahui yang hak dan batil, mengetahui apa yang diridhoi dan apa yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita hindari. Baik, malam ini kita memasuki bab Kitabul Hudud. Kitab Al-Hudud. Kitab Hudud, hudud maknanya adalah hukuman-hukuman. Atas perbuatan kriminal yang dilakukan seseorang. Secara makna al-hudud dari kata-kata had yang berarti batasan, akan tetapi penggunaannya di dalam bab ini adalah tentang hukuman terhadap tindakan kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang manusia. Disebut hudud karena tindakan-tindakan tersebut memiliki batasan-batasan untuk dilakukan atasnya hukuman. Ada ketentuan-ketentuan, ada batasan-batasan. Baru kemudian boleh bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman. Kitabul Hudud, babu haddis sariqah. Haddus sariqati wa nisabuha. Bab malam ini adalah bab had as-sariqah, hukum pencurian. Wa nisabiha, dan berapa nisabnya. Berkata Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Yahya wa Ishaq ibnu Ibrahim wa ibnu Abi Umar. Wallafdhu li Yahya qala ibnu Abi Umar haddatsana wa qala al-akharani akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. An az-Zuhri an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Hadis berasal dari Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anhuma. Qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u sariqa fi rub'i dinarin fasa'ida. Adalah Rasulullah SAW memotong pencuri pada seperempat dinar ke atas. Memotong tangan pencuri dalam takaran seperempat dinar fasa'idan, atau yang lebih banyak daripada itu. Atau lebih banyak daripada seperempat dinar. Hadis ini di dalamnya terdapat haddus sariqah, hukuman bagi pelaku kriminal. Jenis kriminalnya adalah mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Maka haddus sariqah adalah tangannya dipotong. Hukum dalam agama kita, dalam syariat Allah, bahwa orang yang mencuri adalah tangannya dipotong. Dan tangan yang dimaksud adalah dari pergelangan tangan. Dalam pendapat yang paling sahih di antara pendapat jumhur ulama, yang dipotong itu adalah dari pergelangan tangan. Bukan dari tangan bagian atasnya seperti bahu atau siku, namun dari pergelangan tangan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Nakalam minallah, sebagai hukuman yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 38. Di dalam ayat tegas Allah mengatakan, seorang yang mencuri, baik dia laki-laki atau dia wanita, maka potong tangannya. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan pemotongan tangan bagi pencuri, menegakkan hukum Allah tabaraka wa ta'ala atas mereka dari pergelangan tangan. Dari pergelangan tangan. Hikmah dibalik potong tangan untuk pencuri, bahwa mencuri adalah sebuah penyakit masyarakat yang harus diberikan terhadapnya peraturan yang membuat mereka jera untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga diberikan sebuah peraturan yang akan membuat jera apabila manusia melihat orang lain dipotong tangannya karena mencuri. Dan mencuri di sini maksudnya adalah mencuri secara diam-diam. Adapun mencuri secara paksa, seperti merampok, itu juga mencuri, dalam bahasa kita mencuri, tapi tidak diam-diam. Maka hukumannya bukanlah potong tangan, namun hukumannya dikembalikan kepada hakim atau qadi di mahkamah, apa yang akan diberikan kepadanya sebagai hukuman. Akan tetapi makna mencuri di dalam bab yang sedang kita bahas adalah mencuri diam-diam. Misalnya dia buka rumah orang lalu dia mencurinya. Dan ini penyakit masyarakat, seperti yang tadi kita katakan, penyakit masyarakat yang kalau seandainya tidak diberikan hukuman yang memberikan efek jera, maka penyakit ini akan menyebar dengan luas. Dan manusia akan kehilangan keamanan pada harta mereka. Adapun merampok, itu walaupun ada terjadi, namun dia tidak akan sebanyak pencurian. Sifatnya jauh lebih minim, karena orang butuh keberanian yang sangat kuat untuk melakukan aksi perampokan, mengambil secara terang-terangan, mengambil dengan paksa, dan pemiliknya ada di sana, dan pemiliknya ada kemungkinan punya senjata juga untuk mempertahankan hartanya, ada kemungkinan nyawa melayang dan semacamnya. Maka tidak semua orang punya kesempatan dan punya keberanian untuk melakukan apa? Aksi rampok. Adapun mencuri, dia sebuah penyakit masyarakat yang kalau seandainya tidak diberikan hukum jera, maka dia bisa menyebar dan semua orang bisa melakukannya. Ini hari Rabu. Kemarin hari Selasa kita menyaksikan pencurian terekam kamera CCTV di masjid yang kita memberikan kajian padanya. Anak kecil, anak SD, melakukan aksi pencurian. Lihat bagaimana mewabahnya penyakit mencuri. Walaupun bentuk yang dicuri adalah sepatu, Intinya ini adalah penyakit masyarakat yang mewabah kalau tidak diberikan efek jera. Kalau tidak diberikan efek jera, maka ini mewabah sampai anak kecil di negeri kita. Kita saksikan kemarin rekaman CCTV-nya ketika ada yang mengadukan kehilangan, ternyata yang mencurinya adalah anak kecil. Usia-usia 4 SD, 5 SD. Maka hikmah dibalik bahwa pencuri diam-diam ini yang diberikan hukuman potong tangan dan tidak diberikan kepada pencurian dalam bentuk kekerasan dan terang-terangan seperti perampok dan semacamnya, maka hikmahnya adalah ini, bahwa ini adalah penyakit yang mewabah pada masyarakat kalau tidak diberikan efek jera. 6. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam hukumnya, wallahu azizun hakim. Allah maha bijaksana dalam menetapkan hukum. Allah maha bijaksana. Kalau dilihat zahirnya, orang mengambil harta dengan cara merampok lebih sadis dibanding orang mengambil diam-diam. Mencuri diam-diam. Diambil dari tasnya diam-diam. Tidak membahayakan seperti membahayakannya perampok yang bisa berakibat kepada pembunuhan dan semacamnya. Akan tetapi hikmah Allah tabaraka wa ta'ala maha luas. Allah maha tahu akan penyakit manusia, dan Allah maha tahu tentang syahwat yang ada di tengah manusia, di dalam dada manusia. Maka di sini ditunjukkan dengan jelas bahwa hukumannya, hukuman kriminalnya adalah potong tangan. Yaqta'u sariqa. Rasulullah SAW yaqta'u sariqa, memotong tangan pencuri. Seandainya manusia tahu bahwa tangannya akan dipotong kalau mencuri, dia tidak akan berani mencuri. Mikir-mikir dia, tangan dipotong. Para ulama berbicara kalau dia mencuri sekali dan kemudian ditegakkan padanya hukum kriminal yang dipotong tangan, pergelangan tangan kanannya. Orang kalau sudah kehilangan tangan, maka dia akan susah. Namun kalau digantikan hukum ini dengan hukum selain hukum Allah tabaraka wa ta'ala, dengan hanya dikurung di penjara atau hukuman-hukuman lainnya, ganti, suruh ganti dan semacamnya, sudah terbukti dalam kehidupan kita tidak memberikan efek jera dan membuat pencuri tidak jera atas perbuatannya mencuri, dan penyakit itu terus menyebar di tengah masyarakat sampai kita tidak aman atas harta kita. Kemudian yang kedua di dalam hadis ini, wa nisabuha, nisabnya. Nisab di sini maksudnya takaran. Sebagaimana zakat punya nisab, nisab maknanya takaran, maka pencurian pun memiliki nisab. Maksud nisabnya adalah berapa takaran curiannya yang baru boleh dipotong tangannya karena itu. Berapa takaran benda yang dia curi, harta yang dia curi, baru kemudian boleh dipotong tangannya. Dikatakan di sini, di dalam hadis ini, kata Aisyah, fi rub'i dinarin fasa'ida. Takarannya adalah seperempat dinar. Satu dinar adalah 4 gram emas. Seperempatnya berarti 1 gram emas. Maka pencurian yang mana kala benda yang dia curi harganya mencapai seperempat gram emas atau lebih banyak daripada itu, fasa'idan, maka boleh dipotong tangan. Namun kalau harta yang dia curi harganya di bawah itu, maka tidak boleh melakukan hukum potong tangan. Satu gram emas sekarang di pasaran berapa harganya? Sekarang ini di pasaran satu gram emas harganya berapa? 500? 500? 600? 600 ribu. Katakanlah 600 ribu, maka nisabnya adalah 1 gram emas sekitar 600 ribu. Apabila seorang mencuri, yang dia curi hasil curiannya 600 ribu lebih atau lebih, 600 ribu atau lebih. Kemudian ada syarat-syarat lain yang nanti akan kita sampaikan biiznillahi azza wa jal. Maka baru dia mencapai nisabnya yang boleh dilakukan kepadanya pemotongan tangan. Dan kalau seandainya benda yang dia curi ternyata harganya di bawah itu, tidak sampai harganya 1 gram emas, tidak sampai harganya 600 ribu seharga 1 gram emas pada saat ini, maka tidak boleh dilakukan padanya pemotongan tangan. Karena tapi diberikan kepadanya hukuman yang setimpal dengan kejahatannya oleh hakim atau qadhi, diberikan kepadanya ta'zir, hukuman untuk membuat dia jera, namun tidak boleh ditegakkan kepadanya hukum potong tangan. Dan satu-satunya dunia yang menerapkan hukum ini adalah Arab Saudi. Satu-satunya yang kita tahu, ya, sejauh ilmu yang ada pada kita, negeri yang menerapkan hukum kriminal potong tangan bagi pencuri, Arab Saudi. Sehingga kalau kita melihat, memang jarang sekali terjadi pencurian di sana. Ana 5 tahun di sana, mendengar kabar ada rumah dicuri baru satu kali. 5 tahun di sana, mendengar kabar ada rumah masuk maling mencuri ke dalam rumah itu hanya satu kali. Selama 5 tahun hanya satu kali. Ini apa yang anak alami? Dan ini hikmah dibalik hukum Allah yang diterapkan. Karena orang kalau sudah menyaksikan potong tangan, dia tidak akan berani lagi mencuri. Tidak akan berani. Mikir dia 7 keliling. Bukan 7 lagi, 7.000 keliling dia harus mikir untuk mencuri kalau harus kehilangan tangannya. Berapa aib yang harus dia tanggung seumur hidupnya kalau ketahuan mencuri kemudian dipotong tangannya. Kemana-mana orang tahu dia adalah orang yang mencuri. Nah, di sini ada penegakan hukuman, yaitu memotong tangan pencuri sesuai dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat tadi surat Ali Al-Ma'idah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Dan para ulama berbicara, Allah memulai dengan menyebut laki-laki baru perempuan, wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, karena Allah tahu yang paling banyak mencuri laki-laki dibanding perempuan. Allah sudah menghitung dan Allah Maha tahu jumlahnya. Dan ketika Allah berbicara zina, Allah memulai perempuan baru laki-laki. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, Allah memulainya dengan wanita karena Allah tahu bahwa perzinaan banyak terjadi di kaum wanita. Ini apa yang diperhatikan oleh para ulama dari dua ayat yang berhubungan dengan dua hudud, dua penegakan hukum kriminal. Ketika Allah bicara mencuri, Allah sebut laki-laki dulu. Ketika Allah bicara zina, Allah sebut wanita dulu, baru laki-laki. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. maka cambuk mereka 100 kali cambukan. Disebut wanita dulu baru laki-laki. Namun di kasus mencuri disebut nama laki-laki dulu baru perempuan, wasariqu wasariqatu. Karena Allah tahu kalau dalam hal curi mencuri laki-laki lebih jago dibanding wanita, lebih berani daripada wanita, lebih banyak keberanian melakukan itu dan lebih banyak aksi dilakukan dilakoni oleh laki-laki dibanding wanita. Di dalam hadis tadi ada satu syarat di antara syarat-syarat penegakan hukum potong tangan, yaitu bulughun nisab, sampainya nisab. Manakala hasil curiannya sudah sampai nisabnya, sudah sampai takarannya, berapa takarannya tadi? Seperempat dinar, 1 gram emas atau lebih. Ini satu syarat. Ini syarat pertama dari syarat diperlakukannya hukum kriminal. Syarat berikutnya, harta diambil dari tempat penyimpanannya. Harta diambil dari tempat penyimpanan harta itu. Dari tempat dia disimpan. Dan tempat menyimpan harta tentu berbeda antara satu harta dengan harta yang lain. Yang menjadi suatu urf kebiasaan di tengah masyarakat ini, tempat menyimpan sesuatu benda manakala diambil dari tempat penyimpanannya itu baru kemudian dianggap pencurian. Namun kalau diambil dari tempat yang tidak tersimpan, benda itu diambil dari sesuatu tempat yang sebenarnya dia dianggap tidak tersimpan, walaupun harganya lebih daripada 1 gram emas, namun diambil dari tempat yang tidak tersimpan, maka itu bukanlah pencurian yang harus ditegakkan hukum. Orang masuk ke dalam rumah mengambil harta, sudah jelas rumah tempat menyimpan harta. Orang sengaja masuk rumah, dia buka pintu, dia buka jendela, orang sudah menutupi hartanya dengan dinding-dinding, dengan pintu-pintu, dengan kunci-kunci. Maka jelas ini mengambil harta dari tempat penyimpanannya. Dia ambil kulkas, dia ambil laptop, dia ambil uang mungkin, dia ambil dari dalam lemari. Lemari adalah tempat penyimpanan uang. Secara urf, secara kebiasaan masyarakat, orang menyimpan uangnya di dalam lemari, uang itu diambil dari sana. Kalau seandainya ada tamu masuk rumah kita, uang kita tergeletak di atas, uang kita tergeletak di atas meja, tergeletak begitu saja, tak kita simpan, dan orang itu memang sudah masuk ke rumah kita, tidak sengaja membuka pintu untuk masuk, dia adalah tamu, namun tertarik jiwanya untuk mengambil sebahagian daripada uang itu. Ketika kita lewat, diambil sebahagiannya. Itu tidak termasuk pencurian yang harus potong tangan. Kenapa? Karena uangnya tidak tersimpan. Uang terletak di atas meja. Ya mungkin saja sedang terjadi transaksi besar, baru datang uang, atau yang lainnya. Ya. Jadi harus pencurian itu harus apa namanya, mencuri benda dari tempat penyimpanannya. Dompet diambil dari dalam tas. Tas adalah tempat menyimpan dompet. Ibu-ibu menyimpan dompetnya di dalam tas. Kemudian dia sengaja membuka tas itu, kemudian mengambilnya. Dia mengambilnya dari tempat penyimpanannya. Namun kalau dompet tergeletak di masjid, atau seseorang tidur lalu dompetnya jatuh dari dari sakunya, lalu tergeletak di sampingnya, lalu diambil oleh seseorang, maka dia tidak mengambilnya dari tempat penyimpanannya. Dia tidak mengambilnya dari tempat penyimpanannya, kecuali orang itu mengambilnya dari saku celana. Itulah tempat menyimpan dompet bagi laki-laki. Lalu sengaja dia tarik dari saku celana itu. Jadi harta itu harus diambil dari tempat di mana harta itu disimpan. Dan tempat penyimpanan harta ya sesuai dengan kebiasaan di tengah masyarakat di mana benda itu disimpan. Nah, para ulama kemudian menyebutkan syarat berikutnya adalah yang dicuri itu harta. Sebuah harta yang memiliki nilai. Maka kalau yang dicuri bukan harta, maka ini bukan bagian daripada pencurian dengan makna pencurian pemotongan tangan. Misalnya yang dicuri itu anak misalnya. Kan sekarang marak kasus pencurian anak. Maka anak bukanlah harta. Anak bukanlah harta. Walaupun dia lebih berharga daripada harta. Akan tetapi dia bukanlah harta. Dan ini hukumnya lain. Dikembalikan kepada qadhi mahkamah untuk kemudian memberikan hukuman kepada orang tersebut yang memberikan efek jera kepadanya. Ini kriminal, akan tapi dia tidak masuk ke dalam bab pencurian dan kasus pencurian yang ada di dalam bahasan syariat. Ketika yang dicuri itu harus harta. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah yang punya harta melaporkan kasus kehilangan hartanya kepada yang berwajib. Kalau yang punya harta yang kehilangan harta tidak melaporkan kepada mahkamah, walaupun tertangkap, maka pelaku tidak ditegakkan hukum kepadanya. Kenapa? Karena yang punya harta saya tidak memberikan laporan. Yang punya harta saya tidak apa? Tidak memberikan laporan. Maka dengan ini tidak boleh ditegakkan hukuman. Tidak boleh ditegakkan hukum kriminal. Karena ada kemungkinan dia merelakan. Masih ada kemungkinan bahwa pemilik harta yang hartanya dicuri merelakan hartanya diambil oleh orang itu. Dan ini bisa menolak kasus apa penegakan hukum potong tangan. Si A mencuri sesuatu. Nilai yang dia curi sampai 1 juta. Sudah sampai nisab belum? Sampai. Akan tapi orang yang punya harta ya sudahlah, biar aja. Enggak apa-apa. Maka tidak bisa ditegakkan hukum. Maka salah satu syarat untuk ditegakkannya hukum pemotongan tangan adalah orang yang kehilangan hartanya melaporkan kejadian itu kepada mahkamah. Pertanda bahwa dia tidak ridho hartanya diambil. Jadi harus ada tuntutan. Kalau ataupun tertangkap pencuri yang pelakunya, pelaku pencurian tertangkap, namun pemilik harta tidak memberikan laporan, maka tidak boleh ditegakkan kepadanya hukum pemotongan tangan. Karena ada kemungkinan, walaupun tidak pasti, namun ada kemungkinan pemilik harta merelakan. Di antara syarat penegakan hukum adalah bahwa tidak adanya syubhat di dalam kasus pencurian itu. Benar-benar murni pencurian. Tidak adanya syubhat Seandainya ada syubhat, maka di hakim harus berusaha untuk jangan sampai menegakkan hukum pemotongan tangan selagi masih ada syubhat. Di antara syubhat misalnya kelaparan. Di antara makna syubhat adalah kelaparan. Kasus kelaparan melanda di mana-mana. Sehingga kasus kelaparan membuat orang punya syubhat untuk mengambil harta orang lain karena terpaksa. Disebabkan lapar yang luar biasa. Dan kondisi orang tidak dapat makanan sehingga mereka kelaparan luar biasa adalah kondisi yang membuat orang boleh mengambil yang tidak dibolehkan secara syariat. Boleh memakan hal yang tidak boleh dimakan secara syariat. Dalam keadaan terpaksa, maka ada syubhat keterpaksaan untuk mengambil harta, bukan dengan keridoan hati. Si anak mengambil harta orang tuanya, syubhat. Orang tua mengambil harta anaknya, syubhat. Karena boleh jadi si ayah tidak menafkahi anak dan sementara ayah punya kewajiban menafkahi anaknya. Sebaliknya juga, anak yang sudah punya penghasilan sementara orang tuanya sudah tidak bisa mencari penghasilan, maka anak wajib menafkahi orang tuanya. Boleh jadi si anak tidak menafkahinya dengan baik sehingga orang tua mengambil harta anaknya. Hal-hal yang seperti ini tidak dijadikan kasus pencurian yang harus potong tangan. Juga kata para ulama, pencurian dari orang kufar. Pencurian dari orang kufar. Karena orang kufar halalu halalu al-mal wad-dam. Tidak dipotong tangan bukan berarti tidak dihukum. Tidak dipotong tangan bukan berarti apa? Tidak dihukum. Ketika hakim ingin memberikan hukuman, diberikan hukuman. Tapi hukumannya bukanlah pemotongan tangan. Hukumannya bukanlah potong tangan. Ini beberapa hal yang dengannya diperlakukan hukum potong tangan di dalam syariat, ya. Dan syarat-syarat ini harus terwujud baru diizinkan untuk seseorang dipotong tangannya oleh hakim. Kalau ada syarat ini tidak terpenuhi, maka hakim tidak boleh melakukan pemotongan tangan. Sebagian orang mengingkari hukum potong tangan. Dari zaman dahulu sudah ada orang yang protes dengan hukum potong tangan, sebagaimana di zaman sekarang. Tetapi protes orang zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Orang zaman sekarang mengatakannya tidak manusiawi dan semacamnya. Orang dahulu tidak seperti itu. Orang dahulu mengatakan bahwa kenapa seperempat dinar, angka yang sangat sedikit, padahal tangan itu mahal. Tangan itu mahal sekali. Dalam hukum peraturan syariat, kalau ada orang yang dengan sengaja memotong tangan orang lain, kalau harus dibayar diyah, itu diyahnya 500 dinar. Diyahnya berapa? 500 dinar. Lihat bagaimana mahalnya tangan. Sehingga ada orang yang mengingkari hukum potong tangan dengan mengatakan tangan yang diyahnya 500 dinar, kenapa harus dipotong? Hanya karena seperempat dinar. Hanya karena seperempat dinar. Namun orang-orang sekarang melakukan pengingkaran terhadap hukum potong tangan dengan mengatakan bahwa ini tidak lagi manusiawi, seolah-olah dia lebih mengerti manusia dibanding pencipta manusia. Ya, pencipta manusia lebih tahu manusia, lebih mengerti manusia dan apa yang beredar di hati manusia, di tengah manusia, dan apa yang bisa membuat manusia itu berhenti, apa yang bisa membuat mereka jera. Adapun pola-pola yang ada sekarang setelah meninggalkan hukum Allah dan syariat Allah tabaraka wa taala, terbukti tidak bisa menghentikan tindakan kriminal. Tidak, penjara tidak terbukti tidak bisa menghentikan tindakan pencurian, tindakan pembunuhan dan yang lainnya. Akan tapi manusia tidak pernah mengambil ibrah bahwa apa yang mereka lakukan sekarang tidak memiliki efek jera. Namun kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar manusia sadar bahwa seharusnya manusia kembali kepada hukum yang menciptakan manusia, karena ialah yang maha mengerti, Allah lah yang maha faham, yang maha berilmu tentang apa yang terbaik untuk manusia. Baik, secara materi kita sampaikan di sini. Setelah azan kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Hadirilah rangkaian safari dakwah di Jawa Tengah dan Yogyakarta bersama Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizallah. Sadari bahwa kita tidak pernah sendiri. Kalau antum sudah merasa antum sendiri, ketika itulah syaitan dengan mudah masuk. Idza ma khalauta dahran fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Kalau kamu suatu saat sedang berada dalam kesendirian, jangan katakan saya sedang sendiri. Berikut ini katakan Allah jadwal rangkaian safari dakwah. Ini syair dibacakan Semarang Imam Ahmad. Dan ketika mendengar syair itu, Imam Ahmad menangis seduh-seduh. Beliau berhentikan majlis dan masuk rumah. Dan dengar risakan tangis Imam Bantul Ahmad dari luar rumahnya. Karena orang yang diberikan sentuhan Yogyakarta iman oleh orang lain, iman ya bangkit. Kita tidak pernah sendiri, saudara. Gunung Kidul. Maka jangan pernah antum merasa antum pernah sendiri. Dan Klaten. Itulah iblis yang selalu menggoda kita. Saksikan live di Asil TV. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن Siap-siap kalau seandainya ada razia lalu kemudian ditangkap. Berdosakah kita tidak membayar pajak? Insya Allah tidak berdosa. Karena tidak ada kewajiban kita secara syariat untuk, secara syariat ya, secara negara ada keharusan, tapi secara syariat tidak. Ya, maka tidak berdosa kalau kita tidak membayar pajak, namun siap-siap saja ditangkap. Nah, Ustaz mohon nasihat untuk orang yang lagi terjerat ke dalam kredit rumah KPR. Kredit boleh, asal jangan ada transaksi riba. Asal tidak ada transaksi ribanya. Dan rata-rata kredit seperti yang ditanyakan ada transaksi ribanya. Ada transaksi apa? Ribanya. Yang mana transaksi riba itu berasal dari ada orang ketiga yang membayarkan rumah itu secara cash kepada penjual rumah, lalu kita membayar kepada orang yang membayarkan cash itu dengan jumlah yang lebih banyak, ribanya ada di sana. Penjual rumah A, kita B pembeli, ya. Seandainya terjadi transaksi kredit antara kita dan penjual rumah, tidak ada orang ketiga, maka ini kredit. Ditentukan jumlahnya, kemudian ditentukan teknis pembayarannya, dan setelah ditentukan harga tidak boleh naik seberapapun, maka ini halal. Namun kejadiannya tidak seperti itu. Si A tidak menjualnya secara kredit. Kalau dia jual sekarang harganya 100 juta. Kalau kita cicil selama 15 tahun harganya menjadi 400 juta. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Asal kita membayarnya langsung kepada yang punya rumah. Dan harga 400 juta selama 10 tahun tidak bergerak. Tidak boleh bertambah, kurang boleh. Bertambah enggak boleh, bertambah naik enggak boleh. Maka ini kredit. Namun permasalahannya adalah ada orang yang membayarkan 100 juta kepada si A lalu mengambil dari kita 400 juta. Maka seolah-olah kita memakai uang dia untuk membayar cash, lalu kemudian kita bayar kepadanya lebih banyak daripada uang yang terpakai darinya untuk membayar cash rumah. Ini adalah transaksi riba. Belum lagi denda keterlambatan bayar. Belum lagi naik harga rumah dengan suku bunga yang naik atau yang semacamnya dan semacamnya. Wallahu'alam. Ini riba. Bagaimana hukumnya bekerja di toko yang mana musik selalu diputar sampai jam pulang kerja? Usahakan cari toko yang lain. Masih banyak toko-toko lain yang mempekerjakan pekerja yang tidak memakai musik. Toko sayur enggak ada pakai musik gitu. Toko barang harian enggak pakai musik. Namun kalau kerjanya di mall, kerjanya di ini, cari tempat yang lebih baik untuk usaha. Wallahu ta'ala alam. Saya parkir di bank, Ustaz. Saya parkir di bank. Ini tertulis seperti itu ya. Apa hukumnya, Ustaz? Soalnya saya pikir saya membantu transaksi riba. Terus apa yang saya lakukan? Saya punya keluarga dan kami makan dari hasil parkir itu. Petugas parkir kayaknya ya. Petugas parkir. Karena saya belum ada lahan yang lain buat bertahan hidup, Ustaz. Usahakan. Berusaha. Ya. Jangan mengatakan bahwa kalau tidak di situ saya enggak dapat harta. Saya enggak dapat rezeki. Bumi Allah luas. Bumi Allah luas. Berusaha cari tempat yang lain. Nah. Ana waktu safar menjamak dan mengkosor sholat maghrib dan sholat isya, tetapi yang maghrib ana kosor menjadi dua rokaat. Gak boleh maghrib, gak boleh dua rokaat. Maghrib adalah sholat yang ganjil yang tidak bisa dikosor. Dia tetap harus dilakukan sebanyak tiga rokaat. Wallahu ta'ala alam, ya, lakukan lagi sholat maghrib sebagai qadha atas sholat maghrib Anda yang salah. Ya. Besok setelah sholat maghrib, sholat lagi sholat maghrib satu kali untuk mengqadha sholat maghrib yang salah. Bila kita meyakini sempitnya rezeki dan sulitnya segala urusan pada suatu hari, apa itu disebabkan karena maksiat yang telah kita kerjakan atau amalan-amalan yang tidak diterima? Dan sebaliknya, apabila di hari itu dilapangkan rezeki dan dimudahkan segala urusan dikarenakan amalan yang kita kerjakan, apakah ini tanda tidak ikhlas dalam beribadah? Wallahu a'lam, urusan sebab itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ilmu Allah yang ada di sana, bukan ilmu kita. Yang menyebabkan rezeki kita sempit hari ini, usaha kita, apa yang menyebabkannya, ini adalah ilmu syariat, ilmu gaib, ilmunya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi karena maksiat kita, boleh jadi, namun tidak bisa kita pastikan. Lalu kalau rezeki kita hari ini lancar, oh itu tandanya tanda ibadah kita diterima, tanda kita ikhlas menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Belum tentu juga. Orang kafir tidak beribadah, rezekinya Allah lancarkan juga. Jadi sebab dari semua itu hanya Allah yang tahu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita, lakukan ibadah seikhlas mungkin, lakukan ibadah semaksimal mungkin, dan soal apakah dia kemudian melapangkan rezeki atau tidak melapangkan rezeki, ini urusannya adalah urusan Allah dan ilmunya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusing kita memikirkannya, tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Naam, ketika kita tidak beribadah kepada Allah, jauh dari Allah, ini bisa menyempitkan rezeki. Salah satu penyebab bisa menyempitkan rezeki. Ketika kita sedang memutuskan silaturahim, maka ini bisa menjadi sebab Allah menyempitkan rezeki kita. Tapi pastinya apakah ini penyebabnya atau tidak, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Bolehkah kita ikut serta dalam pemilihan presiden? Karena jika kita umat Islam tidak memilih, suaranya bisa dijadikan sebab orang-orang non-Islam atau yang lainnya ikut memilih. Allahu a'lam. Bahas ini bahasan fikih di dalam keadaan di mana pemilihannya tidak sesuai dengan syariat, di luar jalur syariat. Kita harus sadar bahwa pemilihan yang akan terjadi di luar jalur syariat, di luar syariat Islam. Hal ini yang kurang dibicarakan orang sekarang. Orang bicara tentang maslahat, mudharat, pemilihan, tidak pemilihan, itu memang ada pembicaraannya. Namun Anda juga harus sadar bahwa cara memilih sekarang yang akan dilakukan tidak lama lagi, itu cara memilih yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu harus tegak. Orang Muslim yang mengerti agamanya harus tahu. Baru setelah itu datang hukum maslahat mudarat. Apakah maslahatnya memilih atau tidak memilih? Yang mengatakan maslahatnya adalah memilih, mengatakan silakan pilih. Maslahatnya lebih besar memilih dibanding tidak. Sesuai yang tadi antum katakan, jika umat Islam diam dan semuanya golput, maka akan maju orang-orang non-muslim atau orang-orang yang benci terhadap Islam dan yang akan membuat makar terhadap agama Islam. Silakan pilih kalau itu yang Anda jadikan sebagai sudut pandang. Namun ada lagi yang berpendapat lain bahwa itu adalah di luar syariat Islam dan saya tidak melakukannya kecuali dengan alasan darurat. Dan suara saya satu orang tidak merupakan darurat untuk menang dan kalahnya sesuatu pemilihan. Maka lebih baik saya mundur dibanding saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah atas perilaku saya di atas sesuatu yang sudah saya ketahui di luar syariat. Ini juga sudut pandang. Kecuali kalau sudah darurat, maka saya maju. Kalau tidak darurat, saya tidak maju. Dan orang sebagian memandangnya tidak darurat, sehingga lebih kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya itu di luar syariat. Itu sebuah hukum yang dibuat-buat oleh manusia, menggantikan hukum Allah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam, ada dua pendapat, milih atau tidak memilih. Tapi ini selalu di, slogan ini selalu disampaikan. Kalau umat Islam tidak memilih nanti akan Islam akan hancur. Buktinya umat Islam milih kok. Slogan ini setiap pemilihan umum keluar. Kalau umat Islam enggak milih nanti Islam hancur. Umat Islam memilih kok, hancur juga. Sudah milih kok umat Islam, hancur juga. Apakah yang menghancurkan Islam di negeri ini adalah orang-orang yang tidak ikut memilih? Itu yang menghancurkan Islam? Coba cerna dengan baik. Buktinya banyak umat Islam memilih. Rata-rata yang memilih itu mayoritas umat Islam. Kenapa Islam gak kuat juga? Katakanlah ada golput, 20% golput. Tinggal suara Indonesia memilih 80%. Dari 80% itu kira-kira berapa persen umat Islam? 60% umat Islam. 20% umat di luar Islam. Harusnya Islam menang dong. Harusnya Islam menang dong. Kenapa gak menang juga? Apa gara-gara golput yang 20 itu? Ini 60 loh. 60% suara umat Islam memilih berhadapan dengan 20% bukan suara umat Islam. Kenapa Islam masih kalah juga? Kenapa syariat Islam juga tidak berdiri? Kenapa hukum ayat Al-Quran dan hadis juga tidak bisa ditegakkan? Kenapa tidak bertanya masalah ini kita? Kalaupun yang kemudian 20% yang tidak memilih tadi, golput tadi, ikut memilih menjadi 80% suara umat Islam, dengan sistem yang seperti ini, akan seperti ini juga. Betul tidak? Yang salah itu sistemnya. Bukan orang yang memilih atau tidak memilihnya. Ini yang penting untuk kita sadari. Sistem harus dirubah. Sistem ini sistem yang salah. Harus dirubah sesuai dengan panduan Al-Quran dan hadis. Ini akidah kita. Wallahu ta'ala alam. Yang membuat umat Islam itu lemah perpecahan di tengah mereka. Umat Islam tidak bersatu. Maka 60% berhadapan dengan 20% kalah. 80% berhadapan dengan 20% kalah. Wallahu'alam. Kalau umat Islam mau bersatu, maka 80% atau 70% itu suara yang tak akan terkalahkan. Itu pun kalau dengan sistem yang seperti ini, ya tetap salah juga. Ya, sistemnya udah salah. Apabila kita telah iqamat, sementara jamaah tidak ada yang datang, bagaimana dengan niat kita yang sholat sendirian? Apakah sholat sendiri atau menjadi imam? Sholat sendiri. Kita sudah azan, sudah iqamat, kita hanya sendiri ternyata di masjid itu. Sholat sendiri. Nanti kalau datang orang, ya rubah niatnya ketika sedang sholat. Boleh. Perubahan niat boleh terjadi ketika sedang sholat. Sama dengan antum yang masbuk. Niat antum tiba-tiba otomatis berubah. Awalnya menjadi makmum, menjadi sholat sendiri. Betul tidak? Apakah ketika antum masbuk masih niat jadi makmum? Siapa imamnya? Gak ada imamnya. Berarti perubahan niat terjadi dan boleh terjadi dalam sholat. Mana yang lebih utama, kita membantu orang tua atau menafkahi anak dan istri sementara penghasilan kita tidak mencukupi? Wallahu ta'ala alam, disesuaikan dengan keadaan. Disesuaikan dengan keadaan. Karena kedua-duanya adalah kewajiban kita. Menafkahi anak dan istri ada wajib, juga membantu orang tua juga kewajiban kita sebagai seorang anak. Dilihat keadaan mana yang lebih penting. Wallahu a'lam. Bila kita sholat tahajud 2 rakaat ditambah 3 rakaat witir dan dilakukan 30 menit sebelum azan subuh, dan amalan ini rutin kita lakukan, apakah sholat tahajud ini sah atau menyelisihi sunnah? InsyaAllah sah. Dan tidak menyelisihi sunnah. Kalau ada orang yang dirampok, lalu kemudian dia berkelahi dengan si perampok sampai perampok itu mati, apakah berdosa orang yang dirampok? Tidak. Tidak berdosa. Dia mempertahankan hartanya dari orang yang ingin melakukan kezoliman atas dirinya. Ana pernah menabrak kucing dengan tidak sengaja dan kucing itu pun mati. Apakah berdosa? Apakah kucing itu harus ana kubur pakai pakaian ana? Namanya antum tidak sengaja. Kucing itu binatang yang kadang dia kurang akal bermain di jalanan. Ya. Maka dengan tidak sengaja antum telah membunuh kucing, tidak ada dosanya. Tidak ada apa? Dosanya. Adapun khurafat harus dikubur pakai baju di saat kita menabraknya, ini khurafat yang tidak ada dalilnya sama sekali. Apakah tidak sah apabila kita wudu menggunakan gayung dengan cara mencelupkan tangan ke dalam gayung tersebut? Sah. Sah. Dan apabila itu kita lakukan setelah kita bangun tidur, cuci dulu tangan kita sebanyak 3 kali, baru boleh kita masukkan tangan itu ke dalam gayung. Baru boleh kita masukkan tangan ke dalam gayung. Ana salah satu karyawan di sebuah perusahaan yang harus menggunakan bank titik-titik konvensional untuk menerima gaji. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya mau tidak mau, darurat. Kalau enggak antum enggak dapat gaji. Kalau tidak antum tidak dapat hak antum. Namanya darurat. Bagaimana hukum korupsi, Ustaz? Apakah pelakunya potong tangan? Dikembalikan kepada hakim. Ini bukan pencurian. Dikembalikan kepada hakim. Hakim boleh melakukan ta'zir. Boleh hakim melakukan potong tangan juga dengan niat ta'zir, bukan dengan niat hukum curian. Dan boleh kalau ia lihat berbahaya sampai kepada penggal kepala dan semacamnya. Wallahualam. Bagaimana pencurian yang ada di masjid seperti pencurian uang infak? Kalau diambil dari kotak infak, maka dia diambil dari tempat di mana dia disimpan. Kalau diambil dari kotak infak, apalagi kotak infaknya dikunci, kemudian dibuka kuncinya, sudah jelas bahwa diambil dari tempat yang harta itu tersimpan. Apakah saya juga akan dihisap karena pernah mengambil hak orang kafir? Apakah pahala saya akan diberikan kepada orang kafir di hari kiamat nanti? Antum telah mengambil hak orang kafir, antum berdosa. Karena antum telah menzolimi manusia. Antum telah menzolimi manusia. Perihal tidak ditegakkan hukum potong tangan, bukan berarti tidak penzoliman. Hukumannya hukum berbeda. Ketika antum kita menzolimi manusia, walaupun dia orang kafir, kita berdosa. Walaupun kemudian, seperti kita katakan tadi, tidak ditegakkan hukum potong tangan. Namun bukan berarti itu adalah suatu perbuatan yang bukan dosa. Soal apakah nanti pahala antum diberikan kepadanya di akhirat, Allahu a'lam. Karena tidak orang kafir tidak bermanfaat untuknya apa? Untuknya pahala, Allahu a'lam, mana enggak tahu. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalal memudahkan kita untuk mempelajari agamanya dan memudahkan kita untuk terus istiqamah di atas agamanya yang mulia. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.